Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khani bidin rahimani rahimakumullah. Kita melanjutkan hadis yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Hadis dari Anas Ibn Malik radhiyallahu taala anhu tentang seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, laki-laki tersebut adalah Abbas Ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, doa mana yang paling afdal?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mintalah kepada Allah Azza wa Jal al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Ini lafaz doa yang paling afdal, yaitu Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Lalu keesokan harinya laki-laki tersebut datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya sama dengan pertanyaan sebelumnya, doa manakah yang paling afdal? Rasulullah pun menjawab dengan jawaban yang sama, salillaha al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah. Minta kepada Allah al-afwa wal-afiyah di dunia dan di akhirah. Faida u'tita al-afiyah fi dunia wal-akhirah faqad aflahta. Kalau engkau diberi al-afiyah, keselamatan dari hal-hal yang dibenci, yang tidak disenangi, diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari musibah, dari mara bahaya, di dunia wal-akhir, maka sungguh engkau orang yang beruntung. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya doa bil afiyah sabil falah adalah merupakan jalan kemenangan, jalan keberuntungan, wan najah wal fauz bil jannah. Wan najah minan nar, keselamatan dan keberuntungan dengan al jannah, dimasukkan oleh Allah ke dalam jannah. Wan najah minan nar, dan diselamatkan oleh Allah dari an nar. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling disenangi oleh beliau adalah doa ini. Dengan banyak permintaannya Rasulullah kepada Allah, meminta al-afwa wal-afiyah fi dunia wal-akhirah. Disebutkan dalam hadith Mu'ad ibn Jabal, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min da'watin nahabbu ila Allah Ta'ala ay yad'uha biha ahadun min ay yaqul Allahumma inni as'aluka al-mu'afah." في الدنيا والآخرة. Dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah. Disahihkan Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibn Majah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dakwah, tidak ada doa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yang seseorang berdoa dengan doa tersebut daripada doa dia mengucapkan Allahumma inni as'aluka al-mu'afah di dunia wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu al-mu'afah, keselamatan di dunia dan di akhirah. Diberikan keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirah. Doa yang pendek, singkat, ringkas, tetapi mencakup semua doa-doa yang lain yang diminta oleh manusia. Doa minta disembuhkan dari penyakit, ya sudah masuk di dalamnya. Doa dilapangkan rezekinya, sudah masuk di dalamnya ini. Doa diselamatkan dari azab kubur, diselamatkan dari siksa nar. Doa supaya dikokohkan di dalam ad-din. Doa supaya diberikan taufik untuk beramal saleh, sudah mencakup semua di dalam doa ini. Diberikan al-afiyah di dunia wal akhirah. Karena dengan mu'afah, dengan keselamatan yang Allah berikan kepadanya, Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari penyakit-penyakit. Allah jaga dia dari kejelekan-kejelekan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat musibah atau kejelekan yang menimpanya, bala yang menimpanya, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa ini. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat satu kaum marra biqaumin mubtalin, beliau melewati sebuah kaum yang diberikan ujian oleh Allah. Nazala bihim al-bala, tertimpa musibah. Rasul melewati kaum yang tertimpa musibah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam riwayat al-Imam al-Bazzar di musnadih, dan sahihkan Syekh Al-Albani fi silsilah sahihah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqaumin talin, Rasulullah melewati kaum yang diuji. Mubtalain, diuji. Ay nazala bihim al-bala. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, ama kana haulai yas'aluna Allah al-afiyah. Tidakkah mereka itu meminta kepada Allah azza jal al-afiyah? Kenapa mereka tidak minta kepada Allah al-afiyah ketika ditimpa musibah? Maka di sini fi dalil ala anna al-'abda idza sa'ala Allah al-'afiyah ataahu Allah ta'ala al-'afiyah. Fi dalil bahwasanya Seorang hamba jika dia meminta kepada Allah al-afiyah, maka Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya al-afiyah. Wa anal insan la yusabu illa bitarkiz zikri wa du'a. Bahwasanya seorang itu tidaklah ditimpa suatu musibah kecuali karena dia meninggalkan zikir dan doa. Ya, seseorang hamba tidak ditimpa musibah kepadanya kecuali karena dia meninggalkan zikir dan tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ma'a idmani dhalika fa innahu yakunu fi hisn hasinin bimanjatin min wuqu'is surur 'alaihi. Adapun jika disertai dengan zikir dan doa secara terus-menerus, maka sungguhnya dia berada dalam satu benteng yang kokoh yang menghalangi dia. Bimanjatin min wuqu'is surur 'alaihi, menyelamatkan dia wuqu'is surur, tertimpa kejelekan padanya. Maka kalau kita melihat atau mendapati satu kaum atau seseorang yang ditimpa musibah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya ujian, maka Rasulullah s.a.w. berikan bimbingan kepada kita untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak ditimpakan musibah sebagaimana yang Allah timpakan kepada orang yang kita lihat itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tatkala kita melihat orang yang tertimpa musibah untuk kita mengucapkan doa, ataukah pujian, zikir kepada Allah Azza wa Jal. Rasulullah mengajari kita mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan keselamatan kepadaku, afiyah kepadaku, mimma ibtalaka bih, dari apa yang Allah uji kamu dengannya. Kita melihat seorang kecelakaan, tertabrak atau jatuh, atau mendapati orang yang sakit dengan sakit yang parah, atau mendapati orang rumahnya roboh, runtuh, hartanya hilang, maka kita mengucapkan alhamdulillahilladzi sebagai bentuk syukur kepada Allah, Allah jauhkan kita dari musibah seperti itu. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keselamatan kepadaku dari apa yang Allah timpakan kepadamu. Fadhalani ala kathir mimman khalaqa tafdhila, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutamakan aku ala kathir mimman khalaqa tafdhila, dari kebanyakan Allah, kebanyakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bagi bentuk syukur kepada Allah, ini tak mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah memberikan keutamaannya kepada kita, kepadaku, dari sekian banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jal. Maka barang siapa mengucapkan ini, faman qalaha, barang siapa yang mengucapkan ini, lam yusibhu dzalikal bala, tidak akan ditimpakan kepadanya bala yang seperti itu yang dia lihat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari musibah. Ketika kita melihat orang diuji Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan ini. Barang siapa yang mengucapkannya, kata atau hadis dari Abdullah bin Umar dalam riwayat Al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW mengatakan, man ra'a sahibal bala, barang siapa yang melihat orang yang tertimpa musibah, faqala alhamdulillahilladzi afani mimma btalak wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila illa ufi min dhalikal bala kainan ma kana ma asha. Dia mengucapkan ini illa ufi, tidaklah dia mengucapkan ini kecuali dia ufi, dia di selamatkan Allah Subhanahu wa taala dari bala seperti itu. Bahkan disebutkan bala kainan maka nama asya, musibah apa saja ketika di saat dia masih hidup Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya dengan zikir dan doa seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menahan balanya, cobaannya kepada hamba tersebut. Dan termasuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tertimpa bala. Tapi jangan kemudian mengucapkan, diperdengarkan kepada orang yang terkena musibah. Ada orang terkena musibah, jatuh dari motor, alhamdulillahilladzi afani mimma btalakallah wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Tapi tahu yang dengar kamu baca itu bisa jadi sakit hati, bisa jadi sakit, sedih. Kecuali yang mengatakan kalau orang itu orang yang fajir, pelaku maksiat, tertimpa musibah, jatuh, celakaan, sakit, maka boleh diperdengarkan kepadanya. Kita mengucapkan doa ini supaya dia bisa mengambil pelajaran. Di dalam hadis ini yang kita sebutkan tadi, ketika Rasulullah SAW melewati kaum yang tertimpa musibah, maka beliau mengatakan amakan haula'i yas'aluna Allah al-afiyah, tidakkah mereka-mereka itu minta kepada Allah al-afiyah? Kenapa dia tidak minta kepada Allah al-afiyah sehingga diselamatkan atau Allah angkat musibah yang menimpanya? Qala al-Imam Asy-Syaukani, Al-Imam Asy-Syaukani rahimallahu taala di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin, wa hadza istifhamun, bi mana istinkar. Ini istifham, ama kan haula, ini istifham, ini pertanyaan. Bi mana al-istinkar, yang memiliki makna pengingkaran. Rasulullah mengingkari mereka-mereka itu kenapa tidak meminta kepada Allah al-afiyah. Bima al-istingkar li fi'liha ulai, dari apa yang mereka perbuat tidak minta kepada Allah al-afiyah. Fa ka'annahu qala lahum, seolah-olah Rasulullah mengatakan kepada mereka, tatrukuna anfusakum fi hadhil mihna wal ibtila, kalian membiarkan diri kalian pada mihna, ujian dan ibtila, cobaan atau musibah ini. Wa antum tajiduna dawa' al-hasim laha, padahal kalian mendapati ada dawa, ada obatnya, yang itu bisa menyelamatkan kamu dari ibtila tersebut, dari musibah tersebut. Wa huwa doa al-afiyah, yaitu doa al-afiyah, doa minta afiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menahan bala itu yang turun menimpa dengan doa ini itu kafiyah. Mencukupi. Mencukupi. Ketika terjadi musibah menimpa kita, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dunya wal-akhirah. Dan afiyah itu termasuk di dalamnya adalah al-afiyah, diberikan keselamatan dari amrod al-badan wal-amrod al-qulub. Diselamatkan dari penyakit-penyakit pada badan ataukah penyakit-penyakit pada hati. Ini mencakup al-afiyah. Minta kepada Allah al-afiyah, diberikan keselamatan, sehat, selamat atau sehat dari penyakit badan, dan juga sehat atau selamat dari penyakit-penyakit hati. Yang penyakit, dua penyakit ini, penyakit badan amrod tarji' ila syai'aini, itu kembalinya kepada dua perkara, amradul badan wa amrad al-qulub. Amradul qulub tarju ila syai'aini. Kalau amradul badan, sakit pada badan, ya sakit, demam, bengkak, dan sakit-sakit lainnya, sakit jantung, sakit ginjal, diselamatkan Allah dari penyakit itu. Dan amradul qulub, dan penyakit-penyakit pada hati. Yang penyakit pada hati ini disebut oleh Syaikh Utsaimin tarju ila syai'aini, itu kembali kepada dua perkara, dua hal. Amradus syahwat, yaitu penyakit-penyakit syahwat. wa mansha'uha al-hawa, dan sumbernya adalah hawa, munculnya karena hawa, amrad, syubhat, dan penyakit-penyakit syubhat, mansha'uha, munculnya disebabkan karena al-jahl, kejahilan. Wal afiya minhuma, dan keselamatan dari keduanya, penyakit al-qulub, baik itu berkaitan dengan syahwat ataukah syubhat, wal afiya minhuma, keselamatan dari keduanya, takunu bil iman wal yakin wat tawakkul, itu dengan iman dan keyakinan dan tawakkal. Wa bi talabi ilmin nafi', dan menuntut ilmu, ilmu nafi', ilmu din, wal amal bi muqtadahu, dan mengamalkan dari ilmu tersebut, kandungan ilmu tersebut. Ini akan menyelamatkan seseorang dari penyakit-penyakit hati. Kalau seseorang itu minta kepada Allah al-afiyah, Allah subhanahu wa ta'ala akan selamatkan dari penyakit-penyakit ini. Dengan apa? Tentunya dengan ada usaha. Bagi seorang tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan bimbingan kepadanya untuk dia beriman kepada Allah dan yakin kepada Allah dan bertawakal kepada Allah, serta dia semangat di dalam talabul ilmi, semangat di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmunya tersebut. Ini bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyelamatkan seseorang dari penyakit ini, terutama penyakit al-qulub, penyakit-penyakit hati yang kembalinya kepada tadi syahwat karena mengikuti hawanya, dan syubhat karena kejahilan. Dengan iman dan yakin, tawakal, dengan talabul ilm nafi, maka termasuk dari bentuk afiyah yang Allah berikan kepada seseorang di dalam Allah menyelamatkan orang tersebut dari penyakit-penyakit ini, yaitu dengan talabul ilm, dengan menuntut ilmu. Naam. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak meminta kepada Allah doa ini, al-afwa wal-afiyah. Beliau, Nabi SAW, orang yang maksum, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirah, selamat dari penyakit, penyakit al-qulub. Namun beliau tetap banyak berdoa kepada Allah dengan doa ini, mengajarkan kepada umat agar banyak juga berdoa dengan doa ini. Wa kana min du'aihi, dan termasuk dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bisa minta kepada Allah, ucapkan doa ini, minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita al-afiyah. Beliau di dalam doanya, Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mamatuha wa mahyaha. Allahumma anta khalaqta nafsi, ya Allah, engkau menciptakan jiwaku dan engkau ia mewafatkannya. Engkau yang menciptakannya, engkau pula yang mewafatkannya. Laka mamatuha wa mahyaha. Matinya dan hidupnya jiwa hanyalah milikmu. Inna hayaitaha, jika engkau menghidupkannya, menghidupkan jiwaku, fahfidha, fahfadha, maka jagalah. Wa inna mataha, fakfirlaha, jika engkau mewafatkan jiwaku, maka ampunilah dia. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ini syahidnya. Lalu beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Aku minta kepada kamu, ya Allah, al-afiyah. Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar di dalam Sahih Muslim. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah beliau meninggalkan doa ini. Minta afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang termasuk doa-doa atau zikir-zikir yang kita sebutkan, yang kita panjatkan kepada Allah di pagi dan petang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam doanya di waktu pagi dan petang, zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali ila akhir. Dan hadith Abdullah ibn Umar dalam riwayat Abu Dawud. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak meminta kepada Allah, terkhusus di waktu pagi dan petang kita minta kepada Allah al-afiyah di dunia wal akhirah. Naam. Demikian juga di antara adzan wal iqamah. Adzan dan iqamah termasuk doa-doa yang dipanjatkan di antara adzan dan iqamah, itu adalah doa yang mustajab. Untuk kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di antara adzan dan iqamah. Apa yang kita minta kepada Allah Azza wa Jal di antara adzan dan iqamah tersebut, yaitu minta al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ini yang kita minta. Yang termasuk dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang mengatakan kepada Rasulullah SAW, apa yang kami ucapkan ya Rasulullah, ketika beliau mengatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah, tidak ditolak doa antara adhan dan iqamah. Dijawab oleh Allah, dikabulkan oleh Allah doa yang dipanjatkan kepada Allah di antara adzan dan iqamah. Faqalu, mereka pun mengatakan, eh para sahabat, famadza naqul ya Rasulullah, apa yang kami ucapkan wahai Rasulullah di antara adzan dan iqamah itu? Maka beliau mengatakan, salullaha al-afiyah fid dunya wal akhirah. Ini yang dibimbingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak doa-doa yang lain. Di doa minta al-afiyah fid dunya wal akhirah. So, doanya singkat tapi mencakup keseluruhan kebaikan-kebaikan di dunia dan di akhirah. Tidak berpanjang-panjang minta kepada Allah dengan berbagai macam permintaan, Tetapi cukup dengan al-afiyah di dunia wal akhirah itu sudah mencakup di dalamnya. Ini di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita banyak meminta kepada Allah dengan doa ini. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Khalifidin rahimani wa rahmakumullah, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Adapun faedah dari hadis, insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Naktabi biadil qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.